Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i buruja wa zayyanaha lin-nadhirin wa hafizaha min kulli syaitanir rajim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita melanjutkan kajian tafsir Al-Aisar atau Aisar Tafasir untuk ayat 18, 19 dan juga 20 insyaallah pada pagi hari yang berbahagia ini. Tiga ayat insyaallah. Ayat 18, 19 dan 20. Ayat ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qist." Jazakallahu khair. La ilaha illa huwal azizul hakim. Innad dina 'indallahi al-islam. Itu ayat 19. Wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Dan kalau ayat 20 sempat atau ada waktunya nanti insyaallah kita ke ayat 20. Kita mulai dari ayat 18 terlebih dahulu insyaallah. Allah Ta'ala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Ya. Atau kita lihat di versi Qur'annya, surat Ali Imran, di ayat ke-18 Allah Ta'ala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Kita lihat di sini, syahidallahu, Allah Ta'ala mempersaksikan, bersaksi. Apa yang dipersaksikan? Bahwasanya la ilaha illa huwa, ya la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah melainkan Allah. La ilaha illa huwa. Kalau kita biasa katakan la ilaha illallah, maknanya sama. Cuman ayat ini dicocokkan dengan dhamirnya huwa. Karena telah dikatakan ada lafal Allah sebelumnya, maka jadinya di sini huwa. La ilaha illallah artinya la tiada. Ilaha ilah itu artinya sembahan. Ya. Maka kalau kita bicara ya ilahi, artinya wahai sembahan saya, yaitu Allah. La ilaha illa, tiada sembahan ilaha, tiada sembahan yang berhak disembah. Illa kecuali huwa, dia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dipersaksikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dua dari golongan makhluknya yang mulia. Dua dari golongan makhluknya yang mulia. Pertama wal malaikatu, dan yang kedua wa ulul ilmi. Ya, al malaikah dan ulul ilmi, ini dua golongan makhluk yang juga turut bersaksi la ilaha illallah. Ya, dan persaksian malaikat dan ulul ilmi ini tentang la ilaha illallah, persaksian yang dibina di atas dasar keilmuan yang mendalam tentang la ilaha illallah. Ya. Di al-bait al-ma'mur di atas sana, wal baitil ma'mur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau menyebutkan di hadis Isra Mi'raj. Ya, beliau melewati al-bait al-ma'mur yang di setiap harinya ada 70 ribu malaikat yang sholat di Al-Bait Al-Ma'mur, dan setiap harinya 70 ribu malaikat baru sholat di sana. Yang para malaikat itu kerjaannya beribadah. La ilaha illallah. Tiada yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu golongan ya. Yang kedua ulul ilmi. Ya, dikatakan oleh Syekh Abu Bakar, ulul ilmi itu ashabul ilm as-sahih al-mutabiq lil-waqi'. Ulul ilm ashab al-ulum atau al-ilm, pemilik ilmu yang sahih. Karena enggak semua ilmu itu benar. Jadi ulul ilmi di sini adalah pemilik ilmu yang sahih al-mutabiq lil-waqi', sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan syariat, sesuai dengan apa adanya yang Allah Ta'ala tentukan dari ilmu. Ada sebagian dari orang yang berbicara tentang ilmu itu ngawur bicaranya, ngawur tafsirannya, enggak ada. Ya. Siapa mereka ulul ilmi ini? Dikatakan oleh beliau, humul anbiya wal ulama. Mereka adalah para nabi dan para ulama. Para nabi karena ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu. Dan yang kedua para ulama, kenapa para ulama? Karena kata Nabi SAW, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama pewaris nabi, dan nabi tidak mewariskan dinar, dirham, uang, enggak. Yang diwariskan oleh nabi adalah ilmu. Apakah mewariskannya dengan ilmu laduni begitu saja? Tidak. Mewariskannya dengan pengajaran bertalian dan berantaian. Sampai sekarang pun ulama juga ada mengambil warisan ilmu tersebut. Ya, tidak ada tuh ulama itu tanpa belajar, enggak menuntut ilmu, tiba-tiba dianggap berilmu dan jadi wali begitu saja, enggak ada. Ini khurafat baik zaman sekarang maupun sebelumnya. Ya. Apa bedanya? Sekarang ada beda wali dengan ulama. Ya. Kelihatannya bukan kayak ulama, bahkan gendeng bahkan. Gak pakai baju lagi mana-mana. Wali. Masya Allah. Kita yang pakai baju selama ini hanya status wali murid saja. Tapi ini dia gak pakai baju. Wali. Masya Allah. Wali itu seperti suatu term atau istilah yang khusus betul-betul untuk orang-orang yang dekat kepada Allah. Tapi sayangnya kadang kita ngeliat di video-video orang disebut wali, kemana-mana gak pakai baju. Ya. Ada di daerah-daerah dekat sini, Pak. Ya. Tapi bukan pas di Kalibata sini, bukan. Di luar. Ada orang, ada turunan Indo-Arabnya. Kemana-mana ngomong jorok. Ada di sini. Saya masih ngeliat orangnya. Ya. Tapi saya enggak mau sebutin tempat spesifiknya nanti, takutnya orangnya taunya ada di sini lagi ya. Itu kemana-mana ngomong jorok, sumpah serapah. Dia enggak jauh tinggalnya dari rel. Domisilinya enggak jauh dari rel kereta. Ya. Daerah sini-sini juga, Kalibata-Kalibata sini juga. Itu sejak ada ketemu sejak 6 atau 5 tahun lalu, 2013 atau 2012-an lah. Kalau ke warteg minta makan dengan kasar dan enggak bakal bayar. Makan dan teh itu sering tiap hari kayak gitu. Pemilik warteg sebel. Orang-orang juga sungkan, sungkan karena bukan karena hormat, bukan. Sungkan karena enggak mau berurusan sama orang kayak gini mah. Ya. Tapi luar biasanya orang-orang yang makin kelihatan seperti ini, sebagian orang menganggapnya ini ada kekeramatan tersendiri dan kewalian. Ya, luar biasa tuh. Karena tampangnya beda sama tampang kita. Mungkin kita Indo-Tulen ini ada sedikit Arab-Arabnya. Teman-teman saya banyak yang tampang Arab, ganteng-ganteng tapi gak pernah jadi wali. Ya. Tapi ini yang Masya Allah. Ya, ngempas-ngempus sana sini ya. Dan semaunya melakukan sesuatu malah disungkani, dihormati oleh sebagian beberapa orang, bahkan dianggap wali. Apa dekatnya dengan Allah kalau enggak sholat? Bahkan kemana-mana kumel. Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah, wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu sucikanlah, begitu. Tapi ini udah semi kayak orang gila, malah dikultuskan. Allahu musta'an. Kembali ke ulul ilmi jemaah sekalian. Orang-orang sekarang pun banyak yang salah kaprah tentang ulama. Makanya kata sebagian ulama, ya, bagi orang awam udah bisa naik mimbar khutbah Jumat itu udah ulama. Ya, bagi orang awam ya, itu pandangan orang awam. Buh, dia udah bisa naik sini. Naik doang. Padahal banyak yang naik di sini, yang ngecek sound system, ulama lah. Tapi khutbah Jumat, padahal khutbah Jumat banyak di Indonesia ini, khatib itu boleh jadi bekal khutbahnya itu udah dari hafalan di pesantren, bukan apa yang didalami dari ilmu, bukan hafalan, iya. Dan teks dibawa kemana-mana, dari dulu begitu-begitu aja yang dikhutbahkan. Enggak semuanya tapinya, ya, sebagian aja. Kemudian diundang sana sini dan orang-orang menganggap inilah baru nih ulama nih. Kiai muda, ulama muda. Kriteria ulama tuh bukan sekedar bisa berdiri di mimbar dan pede dengan bicara atau orasi di jalan atau begini. Enggak. Sejak kapan kriteria ulama seperti itu? Ya. Nah, terus ulama seperti apa? Ulama yang ilmunya mutabiq bil waqi', sesuai dengan kenyataan syariat. Kalau ternyata ulama tersebut atau kata orang itu ulama, tapi malah menyimpang dari sunnah Nabi, maka ini ulama versi orang awam, tapi bukan di sisi Allah sebagai ulul ilm. Ya. Kalau ulama kemudian malah justru haus dengan popularitas, haus dengan harta, haus dengan kekuasaan, maka mulai jatuh namanya. Ya. Bukan ulama itu. Justru orang kalau semakin berilmu semakin ngeri dengan hal-hal seperti ini. Karena boleh kita sampaikan hadisnya jemaah sekalian. Kalau misalnya sampean ngelihat di kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi, mungkin biasanya masing-masing di rumah punya tuh kitab Riyadhus Shalihin, atau mungkin di masjid bisa ditemukan Riyadhus Shalihin ya, masyhur karya Imam Nawawi. Coba buka bab 81, ya, bab ini kita bicara agamanya, kita bicara hadisnya dan ayatnya. Adapun bicara person enggak, ya. Cuman ya kita perlu pilah-pilah jemaah sekalian. Jangan mentang-mentang udah pakai baju mungkin batik atau baju koko dan sarungan kemudian pasti dia ulama. Ya banyak orang pakai sarung ulama, enggak, bukan ulama. Maka kata Imam Nawawi membuat menjudulkan bab nomor 81, bab an-nahyi an su'alil imarah. Larangan mencari atau meminta imarah kekuasaan. Wa ikhtiyar tarkil wilayat. Dan larangan berusaha, atau ini di sini adalah usaha ikhtiar untuk meninggalkan yaitu kekuasaan. Idza lam yuta'ayyan 'alaihi, jika memang belum diwajibkan atas dia, belum ditentukan atas dia, au tad'u hajatan ilaihi, atau tidak ada hajatun ilaihi, atau tidak ada hajatnya, tidak ada kebutuhan yang benar-benar butuh. Kemudian Imam An-Nawawi menyitir, ini juga singgungan buat ulama bagi orang awam tapi haus popularitas, ya. Haus popularitas, haus kekuasaan. Itu sekarang banyak yang dianggap ulama kayak gitu tuh. Haus popularitas. Terlihat garang, oh, sok. Ya. Dan melahirkan bibit-bibit anak-anak pengajian yang juga ikutan songong, bukannya berilmu malah jadi songong kemana-mana pakai bendera ulamanya. Allah musta'an. Ya. Jadi bukan ilmu yang dicari, hizbiyah, fanatisme dan pengagungan terhadap person tertentu selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Nawawi, tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itu adalah negeri akhirat yang kami jadikan berikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan uluwa, ketinggian, kecongkakan di atas muka bumi, wala fasada, dan juga tidak kerusakan di atas muka bumi, wala aqibatul lil muttaqin. Akibat baik adalah untuk orang-orang bertakwa. Lihat sini. Tapi sekarang masya Allah, ada beberapa dari individu mungkin yang disebut oleh orang-orang awam ini ulama yang benar nih, tapi ternyata masya Allah, yang diinginkan adalah kesombongan, kecongkakan, menantang pemerintah, menantang polisi di depan di mimbar, di depan jemaah yang mungkin banyak, dan berbangga dengan itu, dan gak malu dengan kalimat-kalimat yang berseberangan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jemaah sekalian, ada sebuah riwayat dari Abu Sa'id bin Samurah, yaitu Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada saya, ya Abdurrahman bin Samurah, wahai Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah, jangan engkau meminta jabatan amir atau sebagai penguasa negara. Ini kata Rasulullah. Ya. Fa innaka in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alayha. Kalau engkau diberi kepemimpinan tanpa adanya permintaan darimu, yaitu engkau enggak minta orang supaya milih engkau. Ya. Maka apa kalau misalnya engkau diberi, dan yang memberi ini adalah kumpulan dari ulama, mereka bermusyawarah, berpikir, menentukan antumlah yang jadi pemimpin kami. Kalau kayak gitu caranya, u'inta 'alaiha, maka engkau akan diberikan pertolongan oleh Allah dalam memegang jabatan tersebut. Wa in u'titaha 'an mas'alatin ukilta ilaiha. Tetapi jikalau engkau diberi tampuk kepemimpinan itu dengan sebab adanya permintaan darimu, yaitu engkau nyuruh ayo pilih saya, maka engkau akan dipalingkan dari pertolongan dari Allah, dan engkau digantungkan dengan jabatan tersebut. Silakan. Saya pikir semua dari kita paham maksudnya. Kenapa kok Rasulullah SAW tidak merekomendasikan suatu sikap atau perbuatan menyuruh orang-orang untuk memimpin, untuk mengikuti saya agar saya memimpin kalian? Kenapa? Lihat di hadis lain. Tadi hadis sahih Bukhari dan Muslim. Sekarang hadis riwayat Muslim, ikhwan. Ya. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, bertanya, minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ala tasta'miluni? Ya Rasulullah, tidakkah engkau suka menggunakan saya? Yaitu, akankah engkau mengangkat saya sebagai seorang pejabat negeri? Ya. Maka kemudian fadoroba biyadihi ala mankibi, kata Abu Dzar. Rasulullah pun lalu menepuk bahuku dengan tangannya. Bahunya ditepuk sama Rasulullah. Bukan mukul gitu, bukan, ditepuk gitu aja. Kemudian Rasulullah bilang, cuma sekalian ini kata Rasulullah ya. Jadi katakanlah sami'na wa ta'na. Jangan katakan wah ustaz nih ada maunya nih, enggak. Anda maunya cuman kebenaran tertuangkan gitu aja. Agar kita berhati-hati. Wahai Abu Dzar, innaka dhaif. Engkau itu lemah. Ya. Lemah di sini apakah Abu Dzar lemah sakit-sakitan? Bukan. Ada kelemahan yang Rasulullah tahu tentang Abu Dzar. Wa innaha amanah, sesungguhnya jabatan pemerintahan itu adalah amanat. Ya. Di dunia itu amanat. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadama. Dan sesungguhnya itu pada hari kiamat nanti adalah kehinaan. Khizi, khiz, kehinaan, wa nadama, penyesalan. Illa, kecuali man akhadha bihaqqiha, kecuali bagi orang yang dia dapat mengambil hak-haknya dengan baik, wa adda alladhi alaihi fiha, dan orang yang menunaikan apa yang dibebankan atas dirinya perihal amanat yang dipikulkan tadi. Jadi amanat kepemimpinan berat, yang bisa betul-betul mengetahui beratnya itu di dunia apalagi di akhirat nanti dihisab, itu adalah ulul ilm, ulama, mengerti akan beratnya ini semua. Sekarang begini aja jemaah, ada Pak RT ya, kemudian ada surat permohonan selembar di dalam sebuah map diajukan oleh seorang warga. Assalamualaikum, dengan ini kami menyatakan bahwasannya warga RT sekian akan menyelenggarakan acara dangdut Fulanah binti Fulanah. Ya. Tapi di acara khataman Quran, khataman Quran pakai dangdut. Ya. Ini super bid'ah. Ya. Pakai dangdut. Penyanyinya perempuan lenggak-lenggok di panggung, di pentas. Maka kami memohon izin kepada selaku yang terhormat Pak RT Fulan Fulan Fulan bin Fulan ya, dan seterusnya, tanda tangan materai, silahkan Pak ditanda tangan. Oh, kemudian ada secarik amplop. Nah, berapa dosa tuh? Hah? Secarik amplop ini masuk ke dalam bab riswah, sogok. Kata Nabi SAW, la'anallahu ar-rasi wal murtasi. Allah melaknat penyogok dan yang disogok. Satu, ya. Kemudian ini acara kemaksiatan jelas-jelas dan atas nama agama lagi, khataman Quran. Baik, kemudian udah dapat satu dosa amplop, dosa riswah, sogok menyogok, dan yang kedua dosa menyetujui kemungkaran itu. Ya. Kemudian terselenggarakan pada waktunya, jadilah dangdutan yang datang banyak. Yang datang satu kampung 500 orang misal. Dosa 500 orang itu ya dilipat gandakan ke Pak RT. Itu baru tingkat apa? RT. Hah? Siapa yang mikir kayak gitu? Orang-orang yang pakai ilmu mikir seperti itu. Tapi orang yang bodoh amat, enggak pakai ilmu lah. Udah yang penting dapat duit, enggak mikir kayak gitu, enggak mikir. Enggak mikir akhiratnya. Ya. Itu baru tingkat RT itu. Ya. Sebaliknya kalau RT bertakwa, lurahnya bertakwa, bikin program anti maksiat, anti LGBT, ya. Atau apapun program memberi maslahat kepada kaum muslimin khususnya dan umat manusia umumnya di lurah kelurahan situ, masya Allah. Kalau terjadi sebaliknya dapat pahala yang banyak sekali, ya kan? Tapi kan kenyataannya sekarang maksiat di mana-mana dibiarkan aja. Anak-anak muda menenggak minum khamer, RT nggak mau ngurus, lurah nggak mau ngurus. Itu urusan ustaz. Lah urusan ustaz, urusan ustaz. Tapi kan waliul amrinya siapa? Ya kan? Amanatnya siapa kepak dipegang ini? Nah gitu. Berat. Baru lingkup RT aja bisa 500 orang tadi yang hadir dosanya balik ke situ. Lah sekarang gimana kalau makin ke atas, makin ke atas? Ya wallahu alam, antum bisa menjawab sendiri. Makanya kata Nabi SAW, hati-hati. Engkau masih lemah wahai Abu Dzar, belum kuat. Ini sahabat loh ya Abu Dzar ini. Dibilang belum kuat, masih lemah. Lah gimana kita yang ilmu saja masih sedikit dan kemaksiatan mungkin masih banyak dilakukan. Maka lebih gak kuat lagi. Cuman ya sebaliknya, jadinya orang-orang malah karena gak punya ilmu mereka menggebu untuk mencari kekuasaan. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis Abu Hurairah, riwayatkan oleh Al-Bukhari, kata Nabi SAW, innakum satahrisuna alal imar. Kalian kelak ini, kelak kalian akan bersifat loba, serakah untuk memperoleh jabatan sebagai penguasa negara. Wasatakunu nadamatan yaumal qiyamah. Dan jabatan sedemikian itu akan menyebabkan adanya penyesalan pada hari kiamat. Maka fattaqullah wa'tabiru ya ulil absar. Silakan difikirkan. Berarti ulul ilmi di sini yang dimaksud bukan ulama versi orang awam, tapi ulama betulan. Ya. Karena kalau ulama versi orang awam bisa jadi baru bisa orasi sedikit tentang agama, ulama. Baru bisa khutbah Jumat, ulama. Ya, gitu. Baru punya titel sedikit, ulama. Baru mungkin keturunan siapa? Oh, ini ulama nih karena keturunan ini, gitu. Padahal di sisi Allah itu ulama dilihat dari ilmunya dan ketakwaannya, dan betul tidak ilmunya sesuai enggak dengan ketakwaannya. Berarti di sini ada tiga pihak yang mempersaksikan la ilaha illallah. Pertama, Rabb kita azza wa jalla, Allah. Kedua, wal malaikah. Dan ketiga, wa ulul ilm, para ulama yang benar. Qa'iman bil qist. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menegakkan al-qist, yaitu keadilan. Kalau kita kembalikan qa'iman bil qist ini kepada Allah. Dan siapapun yang mereka betul-betul mewajahkan amalan dan hatinya kepada Allah, la ilaha illallah, maka mereka akan menjadi orang yang paling adil di antara orang-orang. Iya, paling adil. Pasti, karena ketakwaannya. Karena ketakwaannya. Dan orang-orang yang paling zalim, paling tidak adil, adalah orang-orang yang tidak mewajahkan hati dan amalannya kepada Allah. Iya. Lihat orang-orang yang mengejar dunia, pasti gak adil. Ya. Pasti gak adil. Gak adil. Susah mau adil gimana? Orang gak bertakwa, orang nyari dunia. Sekarang gini aja, Pak. Apakah pernah kita punya sesi dari usia kita? Sesi dari usia kita. Ya, waktu dari usia kita dulu, mungkin waktu masih agak mudaan, mengejar-ngejar dunia. Bedakan dengan sekarang yang sudah lebih mengerti lagi. Ternyata itu, aduh, seperti mengejar Fata Morgana, capek. Lihat di masa-masa dahulu kita mungkin ngejar harta, ngejar duit, ngejar ini, ngejar itu. Ya, udah berapa banyak kezoliman yang telah kita lakukan kepada orang gara-gara mengejar itu. Ya, silakan dipikirkan. Ya, sudah berapa banyak harta yang kita rampas demi mendapatkan harta. Dan sekarang udah mulai lebih zuhud. Karena mungkin udah melihat saya lebih keriput sekarang. Saya udah gak seperti dulu lagi lah. Astaghfirullahaladzim. Udah, saya sekarang orientasi akhirat. Maka pasti jauh lebih bijak daripada dulu. Jauh lah, tidak mau menzalimi orang. Lebih memikirkan akhirat. Iya. Atau lihat di jalan-jalan. Biasanya siapa yang suka ngegas motornya dengan knalpot gede, udah gitu naik lagi knalpotnya, kena dengan muka orang di belakangnya. Ada gak mbah-mbah kayak gitu? Gak ada. Yang ada siapa? Rata-rata anak-anak muda. Usia mulai 15 tahun ya, sampai usia kuliah. Atau mungkin udah bapak-bapak 30 sekian tapi masih mental anak-anak. Ini tuh mental anak-anak kayak gini tuh. Di jalan gitu, pamer dengan kesombongannya, kepedeannya. Ya. Apakah itu keadilan? Itu kezaliman. Menzalimi telinga orang, bahkan menzalimi muka orang. Dan berapa banyak orang-orang tua di jalanan juga mereka mengeluh akan kesombongan anak-anak muda ini. Kenapa? Karena orientasinya kebanggaan duniawi. Kebanggaannya dikenal pot itu orang tuh. Iya. Saya melihat sebagian dari anak-anak muda, kebanggaannya itu dikenal pot. Iya. Semakin keren suara kenal potnya, semakin merasa seperti pangkatnya itu naik. Alhamdulillah. Iya. Iya. Mungkin ada judul kajian, harusnya ada judul kajian kebanggaanku di knalpotku. Ah, tuh. Ya. Atau bikin sinetron atau film televisi berbangga knalpot dibanggain, ya. Tuh. Tapi kalau misalnya orang mengorientasikan naik motornya saja pakai bismillah, di bismillah starting bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah, tuh dari awal sudah diorientasikan perjalanannya lillahi ta'ala, tawakkaltu 'alallah. Oh masyaallah. Ya. Ya kalau sudah doa itu antum jangan ngegas, Pak. Bismillah tawakkaltu 'alallah. Ada orang tua lewat lembet dihajar. Lembet banget gitu. Ini kayak gini ya, kurang adab. Ya. Keadilan itu hanya dipegang oleh orang-orang yang menggenggam la ilaha illallah di hatinya dan mengorientasikan amalannya untuk itu. Maka ditekankan lagi oleh Allah di ayat yang sama, la ilaha illa huwal azizul hakim. Tiada yang berhak disembah kecuali Dia. Dialah Al-Aziz yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kalau kita mendengar lafal Al-Aziz, kadang-kadang kita ingatnya teman kita si Ajis. Kenapa? Karena udah kadung kita tuh biasa dengar lafal Arab, enggak diselami maknanya. Ingatnya nama artis lagi, lawak yang diingat. Padahal Aziz itu nama Allah, artinya Maha Perkasa. Yang namanya keperkasaan, kewibawaan, itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang ketika ditanya, gimana ya caranya supaya kita mendapatkan kewibawaan di depan manusia? Apa? Kenapa nyari kewibawaan? Supaya diterima sama manusia, supaya omongannya didengar. Ketahuilah, man kana yuridul izzah, siapa yang pengen mendapatkan izzah, kemuliaan, keagungan, kewibawaan, fa inna lillahi al-izzah jami'a. Semua kewibawaan, izzah itu milik Allah. Artinya ikhwan, kewibawaan yang hakiki itu terletak pada ketakwaan dia di keramaian, lebih-lebih di kesendirian. Ya. Kalau kita mau berwibawa di hadapan orang-orang dan kalimatnya didengar, maka kuncinya ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Iya, disitulah hal yang bisa insyaallah menghasilkan kewibawaan. Iya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihfazillaha yahfazka. Jagalah agama Allah, maka Allah akan menjagamu. Itu kalimat itu sependek tuh. Cuman 3 atau 4 kata, ihfaz, jagalah Allah, jagalah Allah. Maksudnya agama Allah, peraturan Allah, syariat Allah, yahfazka. Allah Ta'ala akan menjaga engkau. Ya? Antum menjaga Allah Ta'ala dari menjaga peraturan Allah Ta'ala dari maksiat, berusaha tidak maksiat, maka Allah akan menjaga engkau. Antum menjaga agama Allah dengan cara menghindar ghibah misalnya, enggak mau ghibah, maka Allah akan menjaga nama antum. Iya. Menjaga nama antum. Kadang-kadang kita nih ngobrol. Ngobrolin seorang ustaz. Ngobrolin aib pribadinya misalnya. Baru mau ngobrol kemudian langsung di-cut sama teman. Astagfirullahaladzim. Jangan ya, enggak bagus ngobrolin ustaz, ngobrolin aibnya. Ngobrolin ikhwan aja, jangan juga. Jangan ya. Ketika kita misalnya tentang ustaz fulan misalnya, mulai diobrolin terus akhirnya kemudian Allah belokin, tiba-tiba perbincangan enggak lagi ke ustaz fulan, tiba-tiba hilang perbincangan itu. Allah belokkan itu. Ketahuilah, kalau kita pernah mengalami itu, ya, kok kita mau ngomongin ustadz fulan tentang kejelekannya, tapi kok langsung belok ke tema lain ya? Atau ada aja orang yang membelanya yang dan kemudian nggak jadi kita ngomong gitu, malu. Itu bentuk penjagaan Allah terhadap ustadz fulan yang mungkin ustadz fulan itu suatu ketika di antara teman-temannya, di antara ustadz juga, para ustadz lainnya ngobrolin tentang fulan, dia kemudian nasihati, ya akhir. Asatidah, jangan kayak gitu. Kita doakan aja orang ini misalnya. ihfazillaha yahfazka. Jagalah agama Allah, Allah akan jaga antum. Kama tadinu tudan, sebagaimana engkau melakukan sesuatu, engkau pun akan diperlakukan seperti itu. Ya, baik. Siapa yang pengen mendapatkan izzah, maka mintalah kepada Allah izzah tersebut dengan cara bertakwa. Siapa yang pengen mendapatkan kewibawaan dan ilmu, maka mintalah dari Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan, maka Allah akan memberikannya. Ya. Kalau misalnya izzah itu didapat dari pakaian, maka itu izzah yang palsu. Sebagaimana sebagian dari orang-orang ngaji di majelis-majelis taklim, baik ibu-ibu atau bapak-bapak, bahkan ustadznya atau kiainya atau thalabul ilmnya, kalau udah pakaian bagus berarti ini naik pangkat nih ustadz nih, ini baru ustadz beneran, karena pakaiannya itu mahal, ya mewah, ini baru ustadz. Ngelihat ustadz yang pakai juga cuma jubah putih sederhana gitu dong, ini mah ustadz emang nggak punya duit, cuman jubah segitu paling berapa harganya, ya kan? Itu terjadi di Indonesia ini, terutama di Pulau Jawa. Ya. Ya. Semakin kelihatan pakaiannya bermerek makin mahal, makin dihormati. Allah musta'an kayak ini. Kayak ini. Ya. Terjadi di kalangan kita. Izzahnya terletak di merek pakaian. Atau izzahnya terletak di seberapa tinggi songkoknya. Kalau songkoknya makin tinggi berarti makomnya makin hebat. Kalau udah bisa pakai sorban berarti ustadz ini. Itu salah di sini. Ini Indonesia ini masih banyak yang perlu diralat. Memang betul pakaian itu perhiasan. Dan Rasulullah SAW mensunahkan agar kita berpakaian bagus menuju masjid dan perkumpulan-perkumpulan kaum muslimin. Iya. Tapi bukan di situ patokan izzah. Patokan izzah itu di seberapa ketakwaan kita, ikhwan sekalian. Ya. Kemudian Al-Hakim, Maha Bijaksana. Allah Subhanahu wa taala Maha Bijaksana atas segala yang Allah perbuat dan takdirkan. Maka jangan sekali-kali kita mempertanyakan Allah Subhanahu wa taala, melainkan pertanyakanlah diri kita, mengapa begini? Mungkin ini di Kalibata City, tidak ada portal-portalan. Di perumahan-perumahan, Pak, dan mungkin bapak-bapak punya juga rumah di perumahan tertentu. Ya. Itu portal itu biasanya banyak. Perumahan tuh. Di ini portal, di jalan ini portal, portal, portal, portal, portal, mulai jam 10 sampai jam 5. Ya kan? Biasa gitu ya. Karena di tempat tinggal saya kayak digituin ya. Jadi repot mau ke Kalibata City, buka kunci dulu. Ada portal lagi. Ya, alhamdulillah enggak kunci. Ya. Repot. Kenapa gang-gang di portal? Karena demi keamanan, ya kan ya. Pertama mungkin supaya gak dijadikan jalan umum pas malam hari, biar gak bising lah, biar tidur tenang. Oke lah, itu masih oke. Tapi yang kedua, ya mungkin rasional juga, tapi disinilah letak banyak orang khawatir. Takut kemalingan. Nah, ikhwan, kita perlu ikhtiar betul untuk menjaga harta kita. Betul. Tetapi banyak orang kita lihat khawatir kemalingan. Ketahuilah, semakin khawatir kita kemalingan, menunjukkan dari mana kita mengambil uang itu. Ya. Semakin orang khawatir dunia hilang, menunjukkan bagaimana dia mencari dunia itu. Artinya apa? Maling itu lebih khawatir duitnya hilang daripada orang yang jujur dalam mencari harta. Iya. Yeah. Maling itu lebih khawatir hartanya hilang. Padahal hartanya hilang terus, habis terus hartanya maling itu. Habis terus. Habis. Ya. Yeah. Parkiran ilegal itu harusnya kaya itu orang-orang itu. Ya, yeah. Sehari bisa dapat banyak duit. Tapi kapan kayanya mereka? Enggak kaya-kaya karena enggak berkah. Ya. Koruptor, mereka memang punya rumah mewah, tapi mereka cemas, khawatir. Kenapa? Karena mereka selama ini korupsi, nyolong, khawatir dicolong. Kama tadi nutudan, sebagaimana engkau perlakukan orang seperti itu, engkau akan diperlakukan yang sama. Begitu. Adapun orang-orang yang bertakwa, Kaya alhamdulillah halal, berkah. Dan karena orang-orang bertakwa, dengan keberkahannya dia mudah memberi, dan dengan mudah memberi maling sulit. Beneran, seperti ada sesuatu yang enggak tahu bagaimana penjagaannya terhadap rumah ini, susah, enggak bisa dijebol. Ada sesuatu maknawi, ternyata sebabnya adalah karena ketakwaan dia. Maling enggak melirik rumah-rumah ini. Tapi rata-rata yang kemalingan yang ekonominya atau penghasilannya bermasalah. Begitu. Iya. Contoh lain. Misal di antara kita suka ngintip atau suka ngeliatin perempuan yang bukan mahram. Misal. Ya. Itu kira-kira panik, khawatir enggak kalau istri kita diintipin orang? Ya. Kenapa kok kita sensi juga ketika diintipin istri kita? Karena kita pun melakukan seperti itu dan kita tahu keburukannya. Ya. Nah, gitu kan? Iya. Coba kalau misalnya ternyata kita orang bertakwa dalam masalah ini, yakin deh istri antum aman insyaallah. Istri antum aman. Kenapa sebagian di barat ya, di barat itu banyak dihikayatkan suami ketika kerja itu curiga istrinya selingkuh. Curiga istrinya selingkuh. Begitu juga dengan istri. Istrinya ketika suami pergi kerja ke kantornya, istri itu khawatir sebenarnya suami saya kayaknya selingkuh nih. Nah, saling suzon. Kenapa saling suzon? Karena memang itulah yang terjadi. Di kantor ya, sang suami makan bareng sama teman kerja. Kalau sama-sama jenis sih enggak apa-apa. Ini sama teman kerja punya suami lagi di rumah. Ya. Kemudian dekat dengan mereka dan seterusnya, selingkuh. Ternyata di rumah pun begitu. Istrinya pun begitu. Malah sama sopirnya sendiri mungkin. Ya, bisa jadi. Sebagaimana engkau memperlakukan, engkau pun akan diperlakukan seperti itu. Itu semua buah kebijaksanaan dari kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Al-jazaa'u min jinsil 'amal. Ya. Ganjaran sesuai dengan jenis amalan. Maka ikhwah sekalian, sekarang kita menuju ke ayat berikutnya. Korelasinya apa? Inna dina indallahil Islam, agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Apa korelasinya dengan la ilaha illallah? Korelasinya adalah bahwasanya dasar terawal Islam adalah la ilaha illallah. Nah, kalau orang ngaku muslim tapi dia enggak merealisasikan konsekuensi la ilaha illallah, maka dipertanyakan kemuslimannya. KTP Islam, tapi kemudian ke kuburan dan minta kepada orang yang dikubur, Mbah Fulan, tolong lariskan dagangan saya. Nah, ini la ilaha illallah bukan ini? Ya enggak ini. Menghambakan diri dan meminta-minta kepada penghuni kubur. Ya. Nah, agama di sisi Allah adalah Islam. Pertanyaannya, apakah boleh kita merasa benar dengan agama Islam tersebut? Apa hukumnya kita merasa benar dengan agama Islam? Ya. Jawabannya apa? Boleh, sunnah, makruh, haram, apa wajib? Wajib merasa benar. Kenapa kok wajib merasa benar dengan beragama Islam ini? Kenapa coba? Coba Pak Antum ditanya sama teman Antum Nasrani misalnya, atau Hindu, atau Buddha, atau ateis bahkan. Menurut kamu agama saya Kristen salah gak? Nah, ayo coba Antum kalau bertakwa bilang apa Pak? Oh, semua agama itu insya Allah ada bagusnya. Apa perlu jawab kayak gitu? Enggak usah, apalagi ini negara minoritas, mayoritas muslim. Ngapain sih basa-basi kayak gitu? Bilang, iya salah. Oh, menurut kalian orang Islam saya ini kafir ya? Iya, kamu kafir. Ayo, ngapa? Wah, kok keras banget ya? Enggak, perlahan saya bilang tadi, kamu kafir gitu. Kafir. Betul kan kafir kan ya? Kafir. Emang kenapa? Karena itu ajaran agama kita. Bahwasanya yang bukan muslim kafir, selesai. Terus maunya apa? Mau disebut muslim? Enggak juga, tapi jangan sebut kayak kafir dong. Jangan, iya enggak bisa. Ya udah munafik lah gitu aja mau gimana. Lebih enggak enak lagi mendingan kafir. Ya udah kafir aja. Tapi kan kafir konotasinya jelek banget. Ya memang jelek agamamu, gitu bilang. Wah, kok kayak gitu sih orang muslim kasar banget? Karena memang Islam yang benar, dalilnya inna dina indallahi al-Islam. Islam itu begitu sebenarnya. Kalau salah ya bilang salah, benar bilang benar. Mau kerabat sendiri atau apa, benar bilang benar, salah bilang salah. Agama yang benar hanyalah agama Islam. Orang Islam diwajibkan merasa agamanya paling benar, udah gitu. Dan bahkan merasa agamanya hanya agama yang benar, udah gitu. Wajib itu mengamalkan ayat ini, inna dina indallahi al-Islam. Yang masih ragu-ragu Islam yang benar itu imannya dipertanyakan, dia muslim atau bukan, atau jangan-jangan munafik. Ya, hati-hati itu. Harus merasa Islam ini apapun peraturannya, sedetil apapun, bahkan dari urusan cebok dengan istijmar, dengan tiga batu atau tiga tisu, itu diatur dalam Islam dan itu kebenaran. Ya, begitu. Bahkan sampai ada penganjuran buang apa namanya, menunaikan hajat dengan cara jongkok aja itu. Cara jongkok. Kalau antum mengamalkan itu karena mengikuti Nabi SAW, sunnah Nabi, itu pun dapat pahala loh. Padahal itu tata cara menunaikan hajat. Kita bilang itu yang benar. Walaupun di WC ya ada WC duduk juga kan. Kalau gak salah ada 3 WC duduk, 2 WC jongkok, gak salah. Ya, Anda lupa juga, gak hafal WC sini ya. Ada apa? Dua-duanya ada ya? Atau jongkok semua? Mayoritas jongkok ya. Itu afdol ya. Itu tata cara itu aja tuh. Dalam Islam ada ya. Tapi kalau kita ke gedung-gedung, ke hotel-hotel, ya, orang-orang desa tidak direkomendasikan karena kesulitan nyari WC jongkok. Ya. Padahal itu yang lebih benar sebenarnya. Adapun dengan tisu itu boleh, memang dalam Islam diperbolehkan istijmar, ya, memakai batu atau sesuatu yang bisa menghilangkan dari benda-benda seperti tisu atau kertas, nggak masalah, itu nggak masalah. Ya, tohib. Itu diatur dalam Islam. Tanya kepada orang-orang yang bukan muslim, ada gak di syariat antum, di syariat kalian, di agama kalian, tata cara menunaikan hajat? Ada gak doa khusus masuk WC? Mungkin mereka bakal ketika tahu orang Islam ada doa khusus masuk WC, ketawa mereka. Masuk WC aja sampai inget Tuhan, bro, ente tuh soleh banget. Betul, memang orang Islam soleh. Sejelek-jelek orang Islam masih mending, ya. Ya. Minimal tahu doa sebelum tidur, bismillahirrahmanirrahim, amutu ahya. Mau tidur ingat Allah, bangun tidur ingat Allah. Tuh. Bahkan pas tidur mimpi buruk, ingat Allah. Lah situ ingat siapa? Saya ingatnya penyanyi, ingatnya ini, pantesan. Kafir. Orang muslim enggak gitu. Orang muslim bangun, tidur, duduk, jongkok, semua ingat kepada Rabbnya Azza wa Jalla. Walillahi mulkus samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi, penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, perselisihan siang dan malam, la ayatil li ulil albab, adalah tanda-tanda kekuasaan. Untuk siapa? Orang yang masih punya otak. Siapa yang punya otak? Semua orang punya otak, tapi yang fungsi difungsikan dengan optimal orang muslim doang. Kenapa mereka disebut punya otak? Karena mereka alladzina yadhkurunallaha, mereka berzikir menyebut Allah Subhanahu wa taala, qiyama lagi berdiri, qu'uda lagi duduk, wa ala janbihim mau berbaring, diri, duduk, ngapain ke? Dan mereka wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka berpikir, memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi sambil kemudian bilang, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb kami, Engkau tidak menciptakan ini semua dengan sia-sia. Ada tujuan yang benar Engkau menciptakan ini. Masya Allah. Ya. Kita tuh muslim jemaah sekalian, ingat Allah di senang dan susah. Jangan baru susah baru ingat Allah, pas senang lupa dengan Allah. Ya, banyak orang ya ketika di ada azan Allahu Akbar Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, gitu kan? Dengar itu. Tetap aja nongkrong, ngopi, dia gampanglah salat itu kan gampang, innallaha ghafurur rahim lah ya. Enggak jadi salat. Giliran ada gempa, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ada tsunami, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la, malah pada azan. Kan selama ini pada azan, muazin pada azan, situ malah tetap aja ngopi, ngebengkel. Saya benar-benar takjub. Dekat sini ada masjid, depannya bengkel. Ya, bapak-bapak tahu, azan yang ngebengkel enggak mau ikutan sholat. Ya, karena mungkin bengkelnya milik orang kafir, jangan-jangan. Ya, pada asik ngegas motor. Itu azan mereka mungkin tuh. Kalau kita orang muslim dengar azan, langsung kita terbangun kemudian ke masjid. Lah ini orang-orang pencinta motor, itu udah kayak syahadatnya mereka itu. Langsung pula, ada yang balap gua nih, gua balap lah, ah, kan? Tuh ya. Baru bangun tuh kalau udah ada. Jadi memang sepertinya kitab mereka terwiridkan di knalpot, ya. Itu kayak gitu tuh. Giliran ada azan, nggak mau bangkit menuju seruan itu. Tapi giliran tsunami baru pada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bagus sih. Bagus, selama ini tapi kemana aja? Itu azab itu disebabkan adanya apa? Ada kemaksiatan dan kesyirikan di bumi tersebut. Maka sadari sebelum terjadinya. Jangan baru terjadi sadar. Tapi masih bagus sadar, alhamdulillah. Cuma sekarang kita lihat ternyata di video kan, udah dikasih gempa, dikasih tsunami, masih melakukan sesajian untuk penunggu lautan. Ini aduh. Semoga Allah berhidayah. Gitu aja lah, kita udah cukup gitu aja ngomongin. Taib. Kemudian inna dina indallahil Islam, udah jelas di Islam itu agama yang benar. Sampai buang hajat, menunaikan hajat diatur. Wa makhtalafal ladina utul kitab. Adapun orang-orang yang telah diberikan kitab, Yahudi, Nasara, Bani Israel, mereka berselisih. Kenapa? Tidaklah mereka berselisih. Illa kecuali min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Mereka berselisih, membangkang itu setelah apa? Setelah datang ilmu ini. Ilmu ada mereka malah membangkang itu. Dan banyak orang yang seperti itu. Udah dikasih tahu nyolot, dikasih tahu membangkang, dikasih tahu enggak mau ikutan. Kenapa? Baghyan bainahum. Baghi di sini kalau ditafsirkan zulman wa hasada. Baghi di sini ditafsirkan yaitu zulm, kezaliman dari disebabkan kezaliman mereka, dan hasad. Hasad itu bisa menghijabkan seseorang dari kebenaran walaupun dia paham betul. Bahkan orang yang hasad itu rata-rata orang yang mengetahui suatu kebenaran. Makanya segala permusuhan itu bisa dileraikan dan bisa menjadi kawan. Setiap musuh yang musuh antum itu bisa menjadi kawan dekat suatu ketika. Mungkin kecuali orang yang mengusi antum karena dengki terhadap antum, itu enggak bakal bisa jadi teman sampai dengkinya hilang. Jadi musuh kita itu ada dua model, memusuhi karena tidak tahu dan memusuhi karena dengki. Orang yang memusuhi karena tidak tahu itu bisa dapat hidayah ketika kita kasih tahu baik-baik. Oh begitu ya, oh maaf ya, saya kira ini. Nah mulai akhirnya setelah jelas baginya ilmu, dia ikutan. Karena selama ini memusuhi kita karena tidak tahu. Ketika diberitahu akhirnya tahu, oh gini ya, alhamdulillah. Begitulah Kak, tolong kasih tahu dari dulu, makanya saya ngira saya seuzon duluan, gitu kan? Ada model kedua, memusuhi karena tahu. Memusuhi karena tahu ini ya hasad, dengki. Dan orang yang hasad itu pasti mengetahui keutamaan orang yang dia dengkikan. Gak mungkin gak tahu keutamanya, tiba-tiba dengki aja. Gak mungkin. Ada orang lewat, gak ada apa-apa, tiba-tiba hasad aja sama orang itu. Emang kenapa kamu hasad? Gak tahu, sebel aja saya, iri aja sama orang itu. Pasti ada keutamaan yang dia irikan. Begitu. Begitulah hasad, begitulah dengki. Semua permusuhan bisa menjadi perkawanan, kecuali permusuhan yang didasari atas nama, atas dasar dengki. Orang Yahudi coba, tahu gak Islam itu benar? Tahu mereka. Mereka bahkan kenal ciri-ciri Nabi Muhammad. Mereka bahkan ada pendeta atau Rabbi Yahudi yang ngomong jelas belak-belakan bahwasanya Islam is the future religion. Islam adalah agama masa depan. Islamlah yang akan menang, bukan kita. Ini Yahudi yang ngomong, ini rabinya, pemimpin agamanya, tokoh masyarakat Yahudi yang ngomong di depan orang-orang Yahudi. Semua mengamini itu. Benar. Kita yang bakal kalah. Bahkan mereka sudah mulai membuat pohon-pohon mukhorqot. Iya. Karena di pohon itulah mereka akan berlindung dan gak dikasih tahu. Nanti kaum muslimin yang akan menghancurkan orang Yahudi. Insya Allah pada suatu saat. Entah di generasi kita atau ketika kita sudah wafat, kita gak tahu Allah. Tapi lihat, ingat itu yang akan terjadi. Mereka tahu itu. Tapi kenapa mereka kok gak mau masuk Islam? Itu dia masalahnya. Baghyam bainahum. Kalau enggak karena kezaliman mereka, atau memang karena hasad dengki mereka kepada orang Arab atau orang Muslim. Maka kata Allah, wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Dan ingatlah, siapa yang kufur kepada Allah, maka perlu diketahui bahwasanya Allah itu sangat cepat perhitungannya. Cepat Allah Subhanahu wa taala menghitung semua amalan kita. Enggak kayak kita menghitung atau mengaudit pengeluaran kita agak lama menghitungnya, tapi Allah Subhanahu wa taala yaumul hisab itu memiliki perhitungan yang sangat cepat. Tapi dengan cepatnya itu ya bukan karena cepatnya gimana kita melihat di sini, tapi seberapa amalan kita. Ya, cepat perhitungan tapi cepatnya ke neraka juga ya enggak enak tetap. Cepat perhitungan tapi kemudian cepat ke surga, itu yang kita cari. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita, dan kemudian dimudahkan di kubur kita, dimudahkan hisab kita, dan dimudahkan menuju ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sampai sini insyaallah, udah jam 6. Jemaah sekalian rahimakumullah, moga-moga sebuah nasihat dan kajian yang bermanfaat. Jika ada kesalahan atau kalimat yang tidak benar, maka itu memang kekurangan saya dan juga dari syaitan. Jika ada kebenaran, maka tentulah itu semua adalah hikmah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.